بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن عم ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari hadisnya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa." Berhati-hatilah kalian masuk kepada kaum wanita. Faqala rajulun minal Ansar, maka berkatalah seseorang sahabat dari kaum Ansar, "Ya Rasulullah, ara'aital hamu?" Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami tentang al-hamu. Yang ipar atau yang semisal dengannya. Qala al-hamul maut, bahwa al-hamu adalah kematian. Wali muslimin, dalam hadisnya Muslim, riwayatnya Muslim, an Abi Thahir an Ibn Wahab, dari Abu Thahir dari Ibn Wahab, qala, beliau berkata, sami'tu al-layth rahimahullah, aku pernah mendengarkan al-layth yaqulu, berkata, al-hamu, yang dimaksud dengan al-hamu, akhuz zawji, yaitu saudaranya suami. Wama ashbahahu min aqaribiz zawji, atau yang semisal dengannya dari keluarganya si suami tersebut, ibn ammin wa nahwihi, seperti anak paman dan yang semisal dengannya. Qala ahlul ilm al murad bil ham al hamu huna aqarib az zawj ghayr abaihi wa abnaihi fa amma al aba wal abna fa maharim لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. وإنما المراد هنا الأخ، المراد بالحم هنا الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم. وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخي، فهذا هو الموت وهو أولى بالمن من الأجنبي لما ذكرناه. يعني قال هذا، وعلى هذا فتجد أن الأجنبي إذا دخل بيتا الأنظار تلتفت إليه، بخلاف القريب لو دخل رجل بيت أخيه. يعني الأمر هين عند الناس، ولكن يعني قد يحصل من وراء هذا مفاسد. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kemudian beliau berkata dalam syarahnya, wa qala wal muradu bil hamu, yang dimaksud dengan al hamu dalam hadis tadi huna adalah aqaribuz zawji, yaitu keluarganya si suami. Ghair abaihi wa abnaihi, selain dari bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka. Fa ammal aba'u wal abna fa maharim, adapun ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka adalah mahram-mahram mereka li zaujatihi. Naam, mahram-mahram ya istrinya. Tajuzu lahumul khulwa biha, diperbolehkan bagi mereka untuk berkhulwat dengannya. Wala yusafuna bil maut, dan tentunya al-aba wal abna tadi ya tidak disifati bahwa mereka dianggap sebagai bentuk al-maut, itu yang lebih berbahaya dari yang lainnya. Wa innamal muradu al-akh, tetapi yang dimaksud adalah saudara, wa ibnul akh atau anak saudara, wal am paman, wa ibnuhu ataupun anaknya. Wa nahuhum mimman laysa bi mahram, ya, atau yang semisal dengan mereka yang tidak termasuk dalam kategori mahram. Dan kata beliau, wa'adatun nas al-musahala fihi. Dan kebanyakan kebiasaan orang-orang, ya, adalah mereka tasahul bergampang-gampangan ketika berhadapan, ya, dengan mereka-mereka tadi, ipar ataupun yang semisal dengannya. Kemudian bergampang-gampangan, wa yakhlu bi imraati akhihi, atau berkhalwat dengan istri saudaranya sendiri. Fahadha huwa al-maut. Ini yang dimaksud dengan al-maut dalam hadis tadi. Wa huwa aula bil man'i min al-ajnabi lima dzakarna, dan ini lebih utama untuk dilarang daripada orang lain, ya, orang-orang yang bukan keluarganya si suami tadi, lima dzakarnahu, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Wa usifa al-hamu bil maut. قال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليظ. طيب. Kemudian beliau mengatakan, menukil ucapannya Al-Qadhi Iyad, bahwasanya makna al-khulwa bil ahma muaddiya ila al-fitnah wal halak fid din. Bahwasanya berkhalwat, bersepi-sepian dengan ipar tadi atau yang semisal dengannya, ini akan menyebabkan terhadap fitnah, ya, demikian pula kehancuran, kebinasaan pada agama seseorang, sehingga Nabi SAW menjadikan, ya, perkara tadi berkhalwatnya seorang wanita dengan iparnya atau yang semisal dengannya, Nabi SAW menjadikannya seperti, ya, kematian, ya, kebinasaan dengan kematian, sehingga ucapan Nabi SAW tadi, ya, datang dalam bentuk at-taghlid, yakni ancaman keras berhalwat dengan mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu as-sadaq was-sadaq huwa al-'uwd, as-sadaq huwa al-'uwd alladhi fi an-nikah aw ba'dahu lil-mar'ah muqabal istibahat az-zawj bid'aha. Kemudian beliau menjelaskan tentang babus sadaq, yaitu bab penjelasan tentang yang berkaitan dengan masalah mahar. Beliau mengatakan, was-sadaqu huwa al-'iwadu alladhi fi an-nikah aw ba'dahu lil mar'ati bi muqabil istibahati az-zawji bid'aha. Maksudnya yang dimaksud dengan as-sadaq ada al-'iwad, yaitu suatu bentuk balasan ganti pada akad nikah atau setelah akad nikah tersebut untuk si wanita tersebut, sebagai balasan untuk wanita tersebut ketika dia memperbolehkan bagi si suami untuk untuk melakukan apa yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Maksudnya jima. Baik. Was-sadaq lahu iddat asma وهي تدل على مسمى واحد ذكر في بيت واحدة ثمانية أسماء للصداق فقال صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. طيب. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya penamaan mahar atau as-sadaq ini memiliki beberapa penamaan. Naam, terkumpul dalam ucapan seorang penyair, yaitu sadaqun wa mahrun nihlatun wa faridatun haba'un wa ajrun thumma aqrun ala'iku. Yaitu namanya dalam bait tadi terkumpul 8 penamaan mahar, itu sadaq, mahar, nihlah, faridah, haba atau ajr, kemudian aqr dan ala'iq. فبعضهم يعني يسميه صداقا وبعضهم يسميه مهرا وبعضهم يسميه نحلة وبعضهم يسميه فريضة وبعضهم يسميه حباء وبعضهم يسميه اجر وهكذا على ما تقدم عقر علائق كل هذا يدل على مسمى واحد وهو الصداق. وكل ذلك ايضا جاءت به ادله مستنبط منها. Kemudian di antara para ulama atau sebagian manusia menamakan mahar sebagai sadaq Demikian pula nihla, faridah, hiba, ajar, dan akrun, dan alaik. Sebagaimana yang disebutkan dalam bait syair, dan nama-nama tadi adalah tertuju kepada satu penamaan, yaitu mahar. Dan nama-nama tadi, tambahan dari Ustaz Fadli, bahwasanya penamaan tadi adalah masing-masing memiliki dalil. وجوب الصداق دل على ذلك القرآن وكذلك السنة ونقل الإجماع. أما القرآن فقوله تعالى وآتوهن صدقاتهن نحلة، هذا من القرآن. وأما من السنة فكما سيأتي. وأما الإجماع فنقله جمع من أهل العلم، نقل الإجماع على مشروعية الصداق، وسيأتي أنه أيضا واجب. Kemudian setelah itu beliau berpindah kepada pembahasan hukum as-sadaq, hukum memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan dinikahi. Tentang as-sadaq atau mahar ini telah ditunjukkan akan disyariatkannya, bahkan wajibnya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita-wanita tersebut yang akan dinikahi atau setelah dinikahinya, dan berikanlah kepada para wanita-wanita tersebut mahar-mahar mereka sebagai balasan naam untuk mereka. Demikian pula ayat yang lainnya. Adapun dari dalil dari as-sunnah, hadis Nabi SAW, akan datang pembahasan pada bab mahar. Adapun ijma telah dinukil oleh beberapa ulama dari kalangan para ulama tentang disyariatkannya memberikan sadaq atau mahar kepada wanita tersebut. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. Beliau berkata عن أنس بن مالك رضي الله عنه، dari hadisnya أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية. Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah membebaskan صفية dari perbudakan. وَجَعَلَ إِتْقَهَ صَدَاقَهَ، dan Nabi SAW menjadikan pembebasannya Sofia sebagai mahar ya kepadanya, ini ketika Nabi SAW menikahinya. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ الْعِتْقُ هُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصَهَا مِنَ الرِّقِّ وَالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ طيب وَتَخْلِيصَهَا مِنَ الرِّقِّ والنساء في الحرب بعد الاستيلاء عليهن يكن سبايا، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عتقها صداقها. Kemudian ada pun maksud dari sabda Nabi SAW atau perkataan rawi tersebut, a'taqa Safiya, bahwasanya Nabi membebaskan Safiya. Al-itq kata beliau adalah tahrirur raqabah, yaitu pembebasan budak dan naam membebaskan dia dari perbudakan. Dan para wanita dalam peperangan setelah ya wanita-wanita tersebut atau musuh-musuh tersebut telah dikuasai dan dikalahkan, maka mereka wanita-wanita tersebut yang masih hidup atau yang ditawan menjadi sabaya, menjadi tawanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Sofia sebagai budaknya, kemudian dibebaskan, dan pembebasan tersebut dijadikan sebagai mahar, dan tentunya setelah itu Nabi SAW menikahinya. Qawluhu fil hadith Safiya hiya bint Huyay ibn Akhtab Sayyid bin Nadir yantahi nasabuha ila Harun ibn Imran alaihi salam wa kana hadha fi azwat Khaybar fastafaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam li nafsihi min as-sabi. Dan Sofia dalam hadis tersebut, beliau bernama lengkapnya adalah Sofia bintu Huyai ibni Akhtab, dan bapaknya beliau adalah Naam, kepala sukunya orang-orang Banu Nadir. Dan nasabnya beliau berakhir pada Harun ibnu Imran, itu Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Dan sebelumnya Sofia Naam Taib dibawa ke kuasa, maksudnya dia bersuamikan dengan Kinana ibnu Abil Al-Haqiq. Kemudian setelah suaminya terbunuh di perang Khaybar, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memilih untuk dirinya sendiri Sofia tersebut. Kemudian setelah itu dibebaskan dan dinikahi, dan maharnya adalah dengan dibebaskannya dari perbudakan. Qala al-muallif rahimahullah an Sa'd bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. Kemudian beliau muallif berkata dari hadisnya Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'ah. Sesungguhnya Rasulullah sallam telah datang kepada beliau seorang wanita. Faqalat, dan itu berkata, inni wahabtu nafsilak. Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku, menyerahkan diriku kepadamu wahai Rasulullah. Faqamat tawila. Kemudian wanita tersebut lama berdiri. Kemudian seseorang dari kalangan sahabat berkata, wahai Rasulullah, zawijiniha, nikahkanlah aku dengan wanita tersebut. Illam yakun laha biha haja, jika engkau tidak memiliki kemauan kepada wanita tersebut. Faqala, kemudian Nabi berkata, hal indaka min syai'in tusdiquha, apakah engkau memiliki sesuatu yang dengannya engkau memberikan kepadanya sebagai mahar. Faqal, kemudian si lelaki tersebut berkata, ma indi illa izari hadha, saya tidak memiliki kecuali sarungku ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, izaraka in a'taitaha jalasta wala izaralak faltamis syai'a, sarungmu jika engkau memberikannya kepada wanita tersebut sebagai mahar, tentunya engkau akan duduk, artinya tidak bisa keluar lagi. Naam, dan engkau tidak akan memiliki sarung, maka carilah sesuatu yang engkau jadikan sebagai mahar. Qala, kemudian si lelaki tersebut berkata, ma ajid, aku tidak mendapatkan sesuatu pun wahai Rasulullah. Qala iltamis walau khataman min hadid, carilah sesuatu yang mahar, walaupun hanya sebuah cincin dari besi. Falta masapala majid syai'a, kemudian orang itu pun mencari dan tidak mendapatkan sesuatu pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hal ma'aka syai'u minal Qur'an, apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an. Qala na'am, beliau berkata iya. Faqala Rasulullah sallam, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, aku menikahkan engkau dengan si wanita tersebut dengan Al-Qur'an yang engkau miliki. Qauluha fil hadis inni wahabtu nafsi lak, qala ahlul ilm fihi istihbab 'arda al-mar'a nafsaha 'ala ar-rajul as-salih, la bas an ta'rida al-mar'a nafsaha إذا كانت تراه رجلا صالحا أن تعرض نفسها عليه لا بأس، ومن ذلك هذا الحديث. Kemudian dalam hadis tersebut terdapat kalimat inni wahabtu nafsi lak, sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepadamu. Dalam hadis ini berkata para ulama, fihi istihbabu aradil mar'a nafsaha, dalam hadis ini ada anjuran bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang soleh. Liyatazawwajaha, agar si lelaki tersebut menikahinya. Wa aydan ar-rajul idza lahu bint aw banat la ba'sa an ya'rid banatahu aw bintahu ala man yarahu salihan. Dan qad yakhtibun indak wa qad anta takhtib li ibnatik. Ma yalzam أن يأتي الخطاب إليك، لا يلزم هذا، لا بأس أن تأتي أنت إلى من تراه صالحا وتقول أزوجك ابنتي ماذا ترى. وقد حصل هذا لعمر رضي الله عنه أنه عرض بنته على عثمان بن عفان رضي الله عنه، عرض بنته حفصة على عثمان، فقال عثمان بدالي ألا أتزوج. قبل ذلك قال عثمان سأنظر في أمري، ثم بعد ذلك قال له بدالي ألا أتزوج. ثم بعد ذلك عرضها على أبي بكر رضي الله عنه، قال هل لك في صفية أن أزوجكها، صفية بنت عمر، لا نعم، حفصة بنت عمر، هل لك في حفصة بنت عمر أزوجكها؟ قال فسكت أبو بكر ولم يرد علي شيئا، فكنت أوجد عليه من عثمان، يعني وقع في نفسه، لأن أبا بكر سكت ولا تكلم، لا رد لا جواب لا نعم ولا لا، قال فوجدت عليه في نفسي. قال فلبثت ليال فخطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما خطبها زوجته. جاء بعد ذلك أبو بكر قال لعلك يا عمر وجدت علي في نفسك، حين عرضت علي حفصة بنت عمر؟ قال نعم. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سره. والشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى عثمان ثم إلى أبي بكر، والله أعلم من كان سيذهب إليهم. نعم، فلا بأس الرجل، لا بأس للرجل أن ينظر لابنته الكف ولو يخطبه هو، ما يحتاج، إن جاء فأهلا وإن لم يأتي أنت انظر لابنتك أو لقريبتك من تراه أهلا لذلك. Kemudian juga di antara faedah hadis ini beliau berkata bahwasanya juga masuk dalam pembahasan tadi, bahwasanya tidaklah mengapa dan tidak tercelah dan bukan aib jika seorang laki-laki menawarkan putrinya ya kepada seorang laki-laki yang soleh, dan tidak mengapa dia datang kepada seorang laki-laki yang soleh dan kemudian mengatakan, aku akan menikahkan engkau dengan putriku, bagaimana dengan pendapatmu? Naam. Dan tidak mesti si laki-laki tersebut yang menunggu di rumahnya, menunggu orang yang datang akan melamar putrinya. Bahkan, ya boleh dia menawarkan putrinya tersebut atau orang-orang yang dalam kekuasaannya. Naam. Untuk dia tawarkan kepada orang-orang yang soleh. Dan ini telah terjadi sebagaimana dalam kisahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau datang kepada Uthman radhiyallahu anhu untuk menawarkan putrinya yang bernama Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Hingga Uthman radhiyallahu anhu tidak memberikan jawaban. Naam, hingga beliau mengatakan qad badali alla atazawwaj hadhihi al-ayyam, wa telah nampak padaku bahwasanya saya belum siap untuk menikah pada hari-hari ini. Kemudian setelah itu beliau kembali datang menawarkan kepada Umar ibnu al-Khattab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menawarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Hafsah radhiyallahu anha. dan beliau tidak memberikan jawaban sama sekali hingga beliau mengatakan, nah, bahwasanya aku lebih kesal dan lebih jengkel lagi daripada yang pertama. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak memberikan ya jawaban sedikit pun, sepatah kata pun. Hingga kemudian beberapa saat, beberapa lama, kemudian datanglah lamarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau pun menikahkan ya putrinya yaitu Hafsah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu, naam, Utsman dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya datang kepada Umar dan berkata bahwa, wahai saudaraku, boleh jadi engkau merasa kesal atau jengkel kepadaku karena saya tidak menerima tawaranmu. Maka ketahuilah sesungguhnya saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang Hafsah, dan aku mengetahui bahwasanya beliau ya senang ya sama dengan itu, makna hadis tersebut ya, kepada Hafsah radhiyallahu anha, dan aku tidak sudi untuk menyebarkan naam rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, syahid atau lafad yang kita inginkan dari kisah tersebut, bahwasanya lihatlah bagaimana Umar radhiyallahu anhu menawarkan putrinya kepada orang-orang yang soleh. Sehingga dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang laki-laki yang punya anak perempuan ataupun wanita-wanita yang dalam tanggungannya, yang dia berkuasa terhadapnya dalam masalah perwalian, bukanlah aib dan bukanlah sesuatu yang tercela jika dia menawarkan kepada orang-orang yang saleh tersebut. Wallahu alam. Qala al-muallif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a Abd al-Rahman ibn Auf wa alaihi rad'u za'faran فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. Kemudian hadis selanjutnya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'a Abdurrahman ibn Auf wa alayhi radu'u za'faran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah melihat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan beliau pada saat itu, yaitu Abdurrahman ibn Auf, terdapat padanya bekas-bekas minyak za'faran. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mahyam. Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'ah. Ketika Nabi mengatakan mahyam, maka Abdurrahman ibn Auf segera berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita. Faqala ma asdaqtaha, wahai Abdurrahman, apakah yang kau jadikan sebagai mahar kepada wanita tersebut? Qala wazna nawatin min zahab, ya, aku telah memberikan naam toyib sebesar biji buah kurma dari emas. Qala fabarakallahu lak, maka Nabi mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Awlim walau bisyah, berwalimalah, naam, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Fafil hadith, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf, wa alaihi za'faran. Wa za'faran muharram ala al-rijal wa yajuzul nisa. Kama ja'a fil hadith, naha Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزعفر الرجل. والزعفران صباء معروف يعني من الإصفرار يميل إلى الإحمرار، نبات معروف يصبى به الثياب، ولهذا يحرم على الرجال ويجوز للنساء. وأما وجوده في ثوب عبد الرحمن بن عوف فلعله عاشر امرأته عند أن تزوج وهي سابعة لثوبها بذلك الزعفران، فعلق بثوبه شيء من ثوبها، ولهذا ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يتزعفر، لأنه لم lam yasbi' thawbah wa innama aliqa bi thawbi syai min thawbi zaujatihi. Tayib, dalam hadis ini ada kalimat wa alaihi rad'u za'faran. Tayib, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan za'faran adalah sejenis tumbuhan di mana tumbuhan tersebut biasanya dipakai untuk sebagai pewarna, sebagai one text untuk pakaian, yang apabila telah digunakan maka warnanya, kata beliau, lebih cenderung kepada warna kemerah-merahan. Naam. Dan beliau berkata bahwasanya memakai jenis pakaian yang telah di one text dengan warna yang seperti ini adalah terlarang bagi kaum laki-laki, dan ini kekhususan untuk kaum wanita. Adapun Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, terdapat padanya bekas-bekas dari tumbuhan za'farani yang dipakai untuk mewarnai baju. Beliau berkata boleh jadi beliau ya mungkin berdekatan, ya namanya nama pengantin baru, ya na'am, berdekat-dekatan dengan istrinya, sehingga boleh jadi na'am one text atau pewarna baju dari istrinya tadi melekat pada pakaiannya atau tubuhnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu secara tidak sengaja, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama larangnya. Qawluhu fil hadith barakallahu laka. Fi hadha al hadith wa fi amthalih istihbab ad-du'a lil mutazawwij bi hadha al lafz aw bi ghayrihi min amthalih. ففي هذا الحديث بارك الله لك، وجاء في حديث آخر بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم، يستحب هذا الدعاء وأمثال هذا الدعاء أن يدعى للعروس بهذا الدعاء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. Kemudian dalam hadis tersebut, ucapan Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf, barakallahu lak, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Dalam hadis ini, fawaid yang bisa kita ambil, beliau berkata bahwasanya anjuran bagi kita, bagi enam seseorang yang berkunjung atau berjumpa dengan orang yang baru saja menikah, untuk mendoakan ya pengantin tersebut dengan mendoakan doa seperti ini, barakallahu lak. Demikian pula telah datang di hadis yang lain, doa yang bisa kita ucapkan kepada pengantin baru tersebut untuk mengatakan barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Qawluhu fil hadith awlim walau bishah fihi al-walimah wa annahu wa anna العروس يولم والوليمة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تكون بعد الدخول بالمرأة لا قبل، كما رأينا بعضهم يولم قبل أن يدخل بالمرأة، وهذا خلاف الصواب، والصواب أن الوليمة تكون بعد الدخول بالمرأة، هذا هو الصواب. Kemudian dalam hadis tersebut ada sabda Nabi SAW yang berbunyi awlim walau bisya, berwalimahlah engkau walaupun dengan menyembelih seekor enam kambing. Dalam hadis ini anjuran bagi mereka yang baru saja melakukan naam akad nikah untuk melakukan walimah atau pesta tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya hendaknya walimah tersebut diadakan setelah dukhul, setelah berjumpanya si suami dan istri, bukan sebelumnya, sebagaimana yang biasa kita saksikan pada sebagian orang, sehingga melakukan walimah sebelum dukhul si wanita laki-laki memasuki istrinya, ini adalah, kata beliau, khilafus shawab, menyelisihi yang benar, menyelisihi yang utama. Maka hendaknya bagi mereka yang mau melakukan pesta atau walima pernikahan, hendaknya setelah masuknya si laki-laki terhadap wanita tersebut. Qauluhu alaihi salatu wassalam awlim walau bishah. Hada aqal ma yakun fi al-walimah an takun bishah. Kemudian kalau istata'a an yulim bishatain aw bi thalath aw bi khams aw bi ashr aw bi akthar min dhalik indahu istita'a wa qudrah li anna an-nas ikhtalifun hadha faqir. Rubbama ash-shah fi haqqi kathir wa hadha بالشاتين أو الثلاثة والأكثر فقول ولو بشاه للتقليل فلو استطاع أكثر فعل. Kemudian dalam hadis tersebut awlim walau bishah, walaupun seekor kambing, nah inilah paling sedikitnya seseorang melakukan walimah, yaitu dengan seekor kambing. Seandainya kata beliau seseorang mampu untuk melakukan lebih daripada itu, naam, maka ini tidaklah mengapa, karena kalimat lau menunjukkan lit taklil, menunjukkan paling apa, sedikitnya, kurangnya seseorang melakukan walimah, yaitu dengan seekor kambing. Karena keadaan seseorang berbeda-beda, sehingga siapa yang mampu untuk melakukan lebih daripada itu, maka ini boleh dia lakukan. Wallahu a'lam. Fa in lam yastati' la dha wa la dhak hatta walau bishah fa ijma' an-nas walau ala حبة دجاج وشيء من الأرز وشيء من الفول وشيء من مما يستطيعه جائز. وقد أولم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه فما كان من لحم ولا شيء، إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأنطاع فبسطت، وألقى عليها الأقط الحليب المجفف والتمر والسمن، يعني قليل تمر قليل حليب وهكذا السمن، جمعه من هنا ومن هنا ومن هنا. وبعد ذلك دعا القوم تعالوا ماذا، قالوا عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا فأكلوا من ذلك الموجود. فإن لم يستطع بالشاه فله أن يولم بما تقدم ذكره. Kemudian beliau berkata, seandainya seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan walimah, naam, walaupun dengan menyembelih seekor kambing, maka beliau mengatakan dia berwalimah dengan, ya walaupun kata beliau dengan seekor ayam. Ya. Walaupun dengan seekor ayam, kemudian ya sedikit dari nasi dan mengundang beberapa orang saja. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan walimah, walimahnya beliau sendiri setelah beliau naam melakukan akad ataupun dukhul, di mana pada walimah tersebut tidak ada sedikit pun daging atau yang lainnya kecuali hanya berupa ya keju, kemudian kurma, naam, atau yang semisal dengannya dari makanan-makanan yang ada pada saat itu. Naam, wallahu alam. هل لمن كان عنده خير أن يتعاون مع هذا العروس إذا كان فقيرا؟ الجواب نعم، بدون شحاثة. مثلا هذا قادم على الزواج وهذا عنده خير أعطاه شيئا، لا بأس. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن رأينا في بعض الأماكن يعني أقاموا هذا الأمر مقام شحاثة وطلبة، وربما في المساجد أيضا، فهذا لا يجوز هذا الفعل. لكن إنسان يعرف هذا يأتي أو يعطي بدون أي طلب ويتعاون معه. Kemudian masalah yang boleh disebutkan berkaitan dengan pembahasan ini, apakah disyariatkan atau diperbolehkan seseorang membantu saudaranya yang akan melakukan walimah tersebut? Beliau mengatakan, nah membantu mereka adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Mimba bi qulillahi ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan saling ta'awunlah kalian dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula Rasulullah bersabda, wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu seorang hambanya selama si hamba tersebut juga membantu saudaranya. Hanya saja belum mengingatkan, dengan sampai acara walimah tersebut dijadikan sebagai batu loncatan untuk meminta-minta, ya, di mana terjadi di sebagian tempat jika ada yang mau melakukan walimah, ya, naam, dijadikan sebagai naam batu loncatan untuk meminta-minta sana sini. Bahkan ini biasa dilakukan di masjid-masjid, ya, bahwasanya si pulan mau menikah, mau arus, naam, sehingga dijadikan sebagai kesempatan untuk meminta-minta. بقي من يصنع الطعام إنه الزوج إنه الرجل وقد رأينا بعض الأماكن يصنعون الطعام أهل المرأة وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة وإلا فالعرس الوليمة هي على الزوج على الرجل kemudian masalah yang selanjutnya siapakah yang mempersiapkan makanan-makanan walimah tersebut. Belum mengatakan bahwasanya yang mempersiapkan makanan-makanan walimah tersebut adalah seorang lelaki, yaitu suami. Dan sungguh kami telah melihat di beberapa tempat bahwasanya yang menyiapkan makanan-makanan walimah tersebut justru si wanita atau keluarga si wanita tersebut, dan ini menyelisihi ya yang utama. Ini menyelisihi dari dalil yang ada. Sehingga hendaknya lah si lelaki, si wanita atau si suami tersebut yang mempersiapkan naam makanan-makanan atau minum-minuman yang ada pada acara walimah tersebut, bukan si wanita atau si keluarga wanita tersebut. Wa yad'u an-nas ila hadhihi al-walimah, yad'u bi qadri ma 'indah. Mungkin yad'u 10, wa mungkin yad'u 3, wa mungkin yad'u 100 atau akthar min dhalik. على حسب حاله لأن في هذه الدعوة إعلان للنكاح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح أي يعلن حتى يعرف بين الناس أن فلان تزوج بالمرأة فلانة. Kemudian hendaknya pada acara walimah tersebut nah mereka mengundang orang-orang untuk datang ke pesta atau walimah tersebut. Ya, mereka mengundang sesuai dengan kemampuan mereka yang ada, yang telah mereka siapkan. Karena pada acara undangan tersebut, ini adalah bentuk i'lan, bentuk pengumuman bahwasanya si pulan atau dengan si pulana telah menikah. Karena Nabi SAW telah bersabda, "A'linun nikah." Hendaknya kalian mengumumkan pernikahan. Sehingga dengan mengundang orang-orang tersebut datang pada acara walimahan atau pesta tersebut, ini adalah satu bentuk ya naam pengumuman kepada manusia bahwasanya si A atau si fulan tersebut dengan si fulana telah melakukan akad nikah. Wa idza da'a insanan wajaba 'alaihi al-hudur. Qal anta ya fulan 'indi adan. Qala madza 'indak? Qala 'indi 'urs. Wajaba 'alaihi an yahdhur. Ay na'am. هذه الدعوة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وفي لفظ فإن لم يأتي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian beliau mengatakan jika seseorang diundang pada acara walimah tersebut, ya seperti seseorang mengatakan wahai fulan, sesungguhnya aku akan mengundang engkau besok. Nah, kemudian orang tersebut berkata, ya, dalam rangka acara apa? Maka dia mengatakan bahwa ini adalah acara walimahan, pernikahan. Maka wajib bagi orang tersebut, nah, untuk datang kepada undangan walimah tersebut. Karena Nabi SAW telah bersabda, nah, man lam yujibid da'wa pakadu asa abal qasim. Ucapannya Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, bahwasanya siapa yang tidak menghadiri naam undangan tersebut maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahu an yatakhallaf idza kana indahu udhr marad aw amr muhim indah lahu an yatakhallaf la yatakhallaf illa li udhr. Dan boleh bagi seseorang tersebut untuk tidak datang pada undangan walimahan jika dia memiliki udhur seperti dia sakit atau alasan-alasan lainnya yang dapat diterima. Baqiya idza tadara huwa ma 'indahu 'udzur lakin qala 'udzurni la'alli 'indi ba'd asy-syai' wa kadza ma hum bidzalika al-muhim fa in 'adarahu lahu dzalik. Nah, bagaimana jika sekiranya ketika seseorang diundang kemudian dia mengatakan saya minta maaf karena mungkin saya ada punya kesibukan. Ya, walaupun kesibukannya tidaklah penting, tapi jelas dia meminta udzur. Ya, agar dia tidak datang besoknya pada acara walimahan tersebut. Kata beliau, jika yang mengundang memberikan udzur, mengizinkannya, maka boleh baginya untuk tidak datang. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak diizinkan, tidak mendapatkan udzur padahal dia mampu, maka tentunya dia berdosa jika dia tidak menjawab undangan tersebut. Baqiya idza kana hadha al-urs mustamilan ala mukhalafat mithl al-una aw al-ikhtilat aw shay' min dhalika mimma fihi mukhalafa syar'iyyah hal lahu an yahdhur al-jawab la yahdhur wa la yajuzu lahu al-hudhur illa in istata'a أن يغير هذا المنكر ويعلم من نفسه التغيير لا بأس يحضر لا لقصد يعني حضور العرس ولكن من أجل التغيير لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فما دام أن في هذه الحفلة أو هذا العرس مخالفة فلا يحضره إلا على ما تقدم إن كان هناك يعني شيء يستطيع تغيير هذا الشيء وله مكانه إما أن يكون العروس من أهله وأقاربه وله مكانه ويعلم من نفسه أنه سيغير هذا المنكر وسيبعده فلا بأس بالحضور لأجل التغيير. Kemudian masalah selanjutnya, bagaimana seandainya jika pada acara walimahan tersebut terdapat dalamnya kemungkaran-kemungkaran seperti adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula pada acara tersebut ada acara musik ya. Nah, ada acara musik, ya lekton atau yang semisal dengannya. Maka ini kata beliau tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi orang tersebut untuk hadir pada acara tersebut yang terdapat dalamnya kemungkaran-kemungkaran. Kecuali jika dia mampu untuk merubahnya, menghilangkan kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka dia hadir dalam rangka ya untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. 6. Baik, kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina la yashhaduna az-zur. Ya. Marru billahu idza marru billahu. Baik, dan ayat ini adalah tentang pujian mereka orang-orang yang tidak menyaksikan, tidak menghadiri ya az-zur yaitu 6 kemungkaran-kemungkaran. Wallahu alam. وعلى هذا فإني أنصح إخواني طلاب العلم أهل السنة حفظكم الله وجزاكم الله خيرا أنهم لا يتأثروا بالمجتمع أي نعم فإذا حصل العرس يكون على الكتاب والسنة ويبعد نفسه وأولاده وهكذا وذويه عن المخالفات الشرعية ويكون عرس على يعني ما دلت عليه الأدلة ولا يتغير كما قلنا يتأثر بالمجتمع ربما يكون عندهم عادات وتقاليد وبعد ذلك يأتي ويجبن ويضعف لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فالإنسان يكون قويا بما أنه علم الأدلة من القرآن ومن السنة وأن هذا لا يجوز نعم يثبت على ذلك ويبتعد ويبعد غيره عن المخالفات الشرعية ويكون عرس يعني ماذا على الكتاب وعلى السنة نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدى والسداد أيضا هذا الذي نأمله فيكم نحن ما لعنهم شيئا والله وهذا الذي نأمله من إخواننا طلاب العلم وأهل السنة حفظكم الله أنكم على ذلك، وإنها هذا من باب التوكيد، فالإنسان يكون ثابتا نعم ولا يتأثر، لأن قد رأينا ربما حتى في بلدنا يكون سني وإذا جاء العرس انقلب بعد ذلك يعني على ما هب ودب. نعم تأتي المخالفات، يا فلان هذا ما يجوز، قال والله ما استطعت، طيب ابتعد، إذا انت إذا كنت ولا بد ولا ما استطيع ابتعد. أي نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya saya menasihatkan kepada saudara-saudaraku seluruhnya agar tidak terpengaruh dengan lingkungannya, masyarakatnya, dengan ikut-ikutan melakukan acara walimahan tersebut sebagaimana yang mereka lakukan pada kebanyakan masyarakatnya atau lingkungannya. Maka hendaknya saudara-saudaraku naam membangun acara walimahannya tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kami menasihatkan saudara-saudaraku agar benar-benar ya kokoh dan kuat dan tidak lemah dan tidak penakut ya ketika ya menghadapi acara-acara seperti tersebut. Naam, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dhaif. Bahwasanya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah, walaupun pada kesemuanya ada kebaikannya. Naam. Taib, dan apa yang kami sampaikan nasihatkan ini bukan berarti bahwasanya taib kami apa namanya berburuk sangka kepada kalian, bahwasanya kalian tidak melaksanakan seperti itu, yaitu walimahannya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, hanya saja ya mimbabit tauhid, kata beliau, artinya untuk mengokohkan kita supaya kita benar-benar tidak terpengaruh dengan apa-apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita, di mana ketika mereka melakukan acara walimahan terdapat padanya kemungkaran-kemungkaran yang begitu banyak, bahkan termasuk di negeri kami sendiri, bahir, maksudnya di Yaman, bahwasanya boleh jadi ada beberapa orang atau dijumpai sebagian orang dia dari kalangan Ahlus Sunnah, tapi ketika dia menghadapi acara walimahan ya di tengah-tengah keluarganya, ya ketika ditegur oleh pulang tidak diperbolehkan ya acara seperti tersebut, maka dia mengatakan saya tidak sanggup dan saya tidak mampu, maka beliau mengatakan tidaknya dia menjauh dan tidak mendekat kepada acara-acara ya tersebut. Naam, kemudian beliau berdoa semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu alam, ini ringkasan nasihat dari beliau tadi. طيب ناخذ من المسائل بعض الشيء، لاننا الان في باب الصداق، باب الصداق، ويقال المهر ويقال نحلة ويقال على ما تقدم الاسماء. اولا يجب المهر، يجب المهر، لا خلاف بين اهل العلم في ان المهر يجب. قال الله عز وجل واتوهن امر صدق صدقاتهن نحلة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث، حديث سهل، التمس ولو خاتما من حديد، لو كان يجوز بلا مهر ممكن يقول له خلص إذن توكل لك على الله زوجتك، لكن المهر واجب. Kemudian beliau mengatakan setelah beliau memberikan nasihat tadi, beliau mengatakan bahwasanya insyaallah kita akan mengambil beberapa masail yang berkaitan dengan masalah hadis ini. Yang pertama tentang wajibnya al-mahar. Dan sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, bahwasanya al-mahar memiliki beberapa nama. Naam. Dan mahar ini hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa sadaqatihinna. Naam, dan berikanlah kepada para wanita-wanita tersebut yang akan dinikahi ya mahar-mahar mereka. Naam. طيب بقي إذا جاءت المرأة قالت وهبت نفسي لك بدون مال ولا شيء، هل يجوز الزواج بها؟ الجواب لا يجوز ويحرم لأن الهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام إني وهبت نفسي لك، هذا خصوص للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا يجوز ويحرم أن يتزوج امرأة بدون أن يعطيها شيء، لابد أن يعطيها مهرا ولو شيئا يسيرا. Kemudian masalah selanjutnya, jika seorang wanita datang kepada seorang laki-laki dan berkata, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, yaitu dengan tanpa sesuatu, tanpa mahar, maka tidak diperkenankan baginya untuk melakukannya, karena ini adalah kekhususan buat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seseorang diharamkan untuk menikah tanpa memberikan mahar. Dan karena itu hendaknya bagi mereka akan menikah untuk memberikan mahar walaupun ya syai'an yasira, walaupun hanya dalam bentuk sesuatu yang sedikit harganya. Baqiya kam aqall al-mahr wa kam aktsaruh? Kam aqall al-mahr? Amma aktsaruh فنقل جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا حد لأكثر المهر، واستدلوا بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كثير جدا، ولهذا قالوا لا حد لأكثره، فعلى استطاعة الرجل ممكن يأتي واحد زوجه بعشرة ألف ويأتي الآخر زوجه بعشرة مليون على حسبه، فإن كان لا يشق عليه وهو قادر ومستطيع لا بأس، وإن كان فقيرا لا يضيق عليه ولا يضر به، وعلى هذا فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا حد لأكثر المهر، نقل الإجماع جمع من أهل العلم. Kemudian masalah selanjutnya tentang ukuran paling sedikit dan paling banyaknya dalam mahar tersebut. Adapun ukuran paling banyaknya telah dinukil ijma oleh beberapa orang ulama bahwasanya tidak ada batasan banyaknya mahar tersebut. Boleh dia memberikan ya sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau ya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan berikanlah jilayahi wa ataitum ihdahunna kintara, dan pendalilannya bahwasanya kintara adalah maknanya harta yang banyak, sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan tertinggi bagi mahar tersebut yang akan diserahkan kepada si wanita. Oleh karena itu barang siapa yang mampu dari kalangan kaum laki-laki untuk memberikan mahar walaupun banyak, maka ini diperbolehkan. Hanya saja kalau dia fakir, maka hendaknya jangan dipersempit, maksudnya jangan ditolak disebabkan karena sedikitnya mahar yang dia berikan kepada wanita tersebut. Dan masalahnya sekali lagi tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dan para ulama telah menukil adanya kesepakatan ya di kalangan mereka, wallahu a'lam. بقي كم أقل المهر؟ كم أقل المهر؟ الصحيح أنه أيضا لا حد لأقل المهر، لكن بشرط أن يكون شيئا متمولا، يعني شو يكون شيء مال تستطيع أن تنتفع به، مثل نعل شرى لها نعلا مثلا يساوي 5000 على هذه العملة، أو مثلا صوتا أو خاتما من حديد أو شيء من ذلك لا بأس. والدليل على هذا القول حديث سهل بن سعد الذي تقدم ذكره، قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد، قالوا الخاتم من حديد في أقل يعتبر أقل ما يتمول، أقل ما يتمول، ربما تأتي تلقاه بثمن قليل يسير جدا لأنه من حديد، ما هو من ذهب ولا من فضة، من حديد، ممكن يعني تجده بأقل الأثمان وبأدفع الأثمان. فلو أنها رضيت يعني تشتري خاتم من حديد وتقول هذا مهرك، قالت قبلت، خلص جاز وجائز، وهذا هو الصواب أنه لا حد لأقله، لكن بذلك القيد أن يكون شيء يتمول. طيب إذا كان شيء ما يتمول، أشياء ما تباع، قال هذا الكلب الأسود أو الأحمر لك، طيب هل الكلب يباع؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه فضلا عن بيعه، أي نعم. أو قال هذا السنور لك، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا شيء ما يتمول، ما يباع ولا يشترى، ولا له ثمن ولا له قيمة، مفهوم؟ أي نعم. فيكون على هذا القيد أن يكون شيء يتمول ولو شيئا يسيرا. Kemudian masalah selanjutnya tentang ukuran paling sedikit dalam mahar tersebut. Yang benar dalam pendapat para ulama bahwasanya juga masalah ini tidak ada batasan sedikitnya. Ya, pada mahar tersebut. Hanya saja dipersyaratkan bahwasanya mahar tersebut dalam bentuk harta, itu ada manfaat punya harga. Nah, kemudian boleh mencontohkan umpamanya walaupun dengan memberikan sepasang sandal yang walaupun harga 5.000 atau sautak cambuk ataupun naan cincin. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan paling sedikitnya mahar tersebut adalah hadisnya Sahih Ibnu Sa'ad radhiyallahu yang telah kita baca, iltamis walau khataman min hadid. Ya, carilah walaupun naam sebuah cincin dari besi. Dan ini adalah cincin besi adalah nilai yang nilainya tidak tinggi. Ya. Kita bisa menjumpainya dengan harga yang murah. Kemudian seandainya dia memberikan sesuatu, dia menjadikan mahar pada sesuatu yang tidak punya harga. Ya, seperti beliau katakan, dia mengatakan bahwasanya ya saya nikahkan engkau dengan ya si pulana dengan si pulana dengan anjing ataupun kucing yang tidak punya harga ini. Naam, maka beliau mengatakan ini semua tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW telah melarang memelihara anjing apalagi untuk memperjualbelikannya. Sehingga sesuatu mahar yang mau kita serahkan kepada wanita tersebut dipersyaratkan bahwasanya punya harga, punya nilai. Ya, dalam harta yang memiliki nilai yang diperbolehkan untuk digunakan, wallahu alam. Adapun seperti anjing atau yang semisal dengannya, itu tidak diperbolehkan karena bukan dalam bentuk harta dan tidak boleh diperjualbelikan, wallahu alam. As-sadaq ma taradaw alayh. Tayyib, in kana al-ab huwa al-wali wali al-mar'ah, fa huwa yakhtar li ibnatihi ma sha qalla aw kathur. Fa huwa يعني أرحم بها ومصالحها. وإن كان الولي غير الأب مثل الأخ أو العم أو ابن العم أو ابن الأخ فلا بد من رضاها هي، إن رضيت بالقليل فلا بأس، وإن قالت لا لابد أكون بمهر المثل لها ذلك. Kemudian mahar tersebut jika yang menikahkannya adalah walinya yaitu bapaknya umpamanya, maka sang bapak tersebut boleh memilihkan mahar untuk putrinya. Karena dia lebih tahu tentang putrinya dan nam lebih mengetahui tentang kebutuhan putrinya. Nam. Adapun selain dari bapaknya, ya kalau dia menjadi wali yang selain dari bapaknya, maka dipersyaratkan si wanita tersebut harus dimintai ridhonya. Apakah dia ridha, rela dengan mahar yang sedikit tersebut atau banyak tersebut, wallahu alam. Baqiya masalah akhiran dzikrha al-an wa hiya kam al-qadr al-mustahab min as-sadaq alladhi la yanbaghi al-udul anhu. استحب أهل العلم أن الصداق المستحب الذي لا ينبغي أن يزاد عنه ولا لا يزاد عنه هو 500 درهم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسائه 500 درهم. هي قالت 12 أوقية ونشا، وهذا القدر يأتي 500 درهم كما ذكر في الحديث 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه، وهن أفضل النساء. وأيضا هذا الاختيار الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي العدول عنه، فيكون بهذا المقدار. Kemudian ukuran banyaknya mahar yang dianjurkan yang tidak sepantasnya kita melebihkannya. Beliau mengatakan bahwasanya telah datang dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya na'am Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menikah maharnya beliau terhadap istri-istrinya adalah sekira-kira 500 dirham. Ya, sekira-kira 500 dirham atau beliau mengatakan tadi asyaratu uqiyah, ya, 10 uqiyah. Nah, inilah jumlah maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jadikan mahar kepada istri-istrinya ketika belum menikah, sehingga dianjurkan bagi yang mau menikah untuk ya tidak melebihkan hal ini atau jumlah ini, wallahu alam. وهذا بالنسبة في حق الغني، أما بالنسبة للفقير فلا ينبغي أن يضر به ولا يكلف إلا ما يطيق كما تقدم في الحديث ولو خاتم من حديد. Dan ini kata beliau, jumlah seperti ini bagi mereka orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang kaya. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, maka hendaknya kita tidak membuat darar kepada mereka, ya, artinya kita naam menerima dari mereka apa yang mudah, naam dengan syarat-syarat tadi seperti yang beliau telah sebutkan tadi dalam bentuk harta yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diambil manfaat darinya, wallahu alam. Untuk itu yang الذهب الدرهم هذا عائد إلى يعني كل عملة في بلده، لكن الدرهم 100 درهم تأتي 600 جرام، إيه 600 جرام، على هذا سيكون 600 × 600 سيكون 1500 جرام، 500 درهم يعني 1490 جرام. 1000 يعني 500 درهم 1490 جرام. طيب الله sebagainya ini bertanya tentang ukuran dirham tadi. Bahwasanya ukurannya 1 dirham berapa tadi? 600. Kam baqiya min alwaqt? Dirham? Nur Allah. Ha? Berapa tadi? Total seluruhnya berapa? 1490 gram. Gram tu? Emas. Wah, banyak ini. وهذا الكلام على الفضة ما هو ذهب. Kita ada kekeliruan, afwan. Yang tadi bukan emas ya, tapi ini perak. Alhamdulillah mudah. ما سيأتون بعد ذلك تحتاج لي أن يتأطرب 50 سنة وعاد يحصل لهذا. هذا الكلام الجرامات كلها من ماذا؟ من الفضة. أيوة، لأن الآن 500 درهم، الدرهم من ماذا؟ يصاء من الفضة، والدينار يصاء من الذهب. طيب فانتبهوا. طيب jadi ada kesalahpahaman dari saya sendiri juga tadi bahwasanya mungkin ada di antara kita yang mengatakan oh terlalu banyak kalau 1000 berapa tadi 490 gram maksudnya itu gram perak, bukan emas. Nahnu bi'umlatina nahwa al-40 ila al-50 alf, hadha al-miqdar. Nahwa al-40 50 alfan. Nah, kalau mata uang Yaman saat ini sekira-kira seharga ya berapa tadi, Li? 40 sampai 50 ribu real Yaman. Kalau Indonesia berapa? Taib. 200 dolar, 2 jutaan ya. Taib. Entarlah sila lah pada waktu. Khalas sila, tafadhal. Allah. Tafadhal. القائش الوعظ وعظ نصيحة الوعظ لا لا يعني استمر في هذا لأنه ما في دليل لكن إن فعل هذا أحيانا يتحين الفرصة اجتماع الناس لا بأس أما أن جعلها عادة مستمرة فلا لأنه لم يأتي دليل بهذا لا يفعل لا يستمر على هذا إن فعل أحيانا يعني صادف أنه وجود المرأة الولي والزوج لا بأس أما أنه يستمر على هذا فقد كره أهل العلم الاستمرار فيه ولكن اجعلوا في لأن هذا الفعل بعض الناس ربما إذا استمر على هذا يعتقدونه بركة قد يأتي من بعدك يظن أن هذه السنة وأنه لا يكون إلا في المسجد فلا يجعله في أي مكان لكن إن فعل هذا أحيانا على يعني صادف أنه وجد الولي والزوج فلا بأس وإلا فلا يفعل في المسجد ولا يستمر على هذا بسم الله الرحمن الرحيم pertanyaan yang dilemparkan oleh Al-Akh apakah boleh untuk kita melemparkan nasihat di saat walimah memberikan nasihat di saat walimah maka beliau menyebutkan bahwa hendaknya tidak diteruskan atau terus-menerus dalam perkara tersebut. Adapun kalau kadang-kalanya kita melaksanakannya, maka tidak mengapa. Adapun kalau terus-menerus, dikhawatirkan dia akan menjadi bid'ah. Sebutkan bid'ah. Bid'ah di mana? Bid'ah. Istamarra fi hadzal nasiha. Eh? Sayakun bid'ah. Istamarra fi ilqa'in nasiha. Fil arus. لا لا يستمر إذا استمر هذا قد يحصل فيه مخالفة ويكون إلى أنه محدث إذا استمر على هذا وكأنه جعل سنة مستمرة فيكون هذا الفعل محدث طيب apabila dia terus menerus melakukan pekerjaan tersebut yaitu menjadikannya sebagai adat setiap kali walimah harus ada nasihat di dalamnya maka bisa saja dia akan terjerumus dalam perkara yang mukhalafah bahkan pada perkara muhdats pada perkara yang muhdats oleh karena itu kalau hendak maka tidak mengapa kalau sekali-sekali. Kemudian ditambahkan lagi, bagaimana hukum untuk kita menjadikan akad nikah di dalam masjid? Beliau juga menyebutkan bahwa ini dibenci oleh sebagian dari kalangan para ulama, yaitu untuk kita melakukan akad di dalam masjid. Adapun kalau kebetulan, ya, kebetulan terjadi maka tidak mengapa. Nah, akan tapi lebih baik untuk dijauhi, dikarenakan bisa saja seseorang setelah terjadinya perkara tersebut bisa menganggap bahwa ini adalah satu berkah. Kemudian datang setelahnya, kemudian datang generasi setelahnya dan menyangka bahwa ini adalah suatu yang diharuskan dalam agama. Oleh karena itu dianjurkan untuk tidak dilakukan dalam masjid. Oleh karena itu juga para ulama membencinya. Abta'id. Wahajruhum matlub. وهجرهم مطلوب لا سيما من عاند وأصر على ما هو عليه. Pertanyaannya yang lebar adalah apakah boleh kita untuk menghadiri walimahnya ahlul bid'ah? Beliau menjawab hanya dia menjauh darinya dan juga menghajarnya. Dikarenakan menghajar ahlul bid'ah adalah diminta atau dianjurkan terlebih lagi apabila orang tersebut terus menerus di atas kebid'ahannya dan juga termasuk orang yang mu'anid. Qala akhun barakallahu fiik, udhkur lana hikmatu ta'addud lirijali wan nisa. أقول لك كفى. إحنا عندنا كذاك شباب كثير أيضا، وقد تقدم هذا، ذكرنا يعني التعدد في أول في أوائل أول يوم من الدروس هكذا أم لا؟ ومن حيث يعني أنه أولا كثرة النساء، كثرة التوالد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا فإني مباهب بكم الأمم يوم القيامة، وكذلك أيضا كثرة النساء وقلة الرجال، فالمرأة إذا لم تجد من يعفها ربما تلجأ إلى غير ذلك من يعني السوء والشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من كل فتنة ومن كل شر ومن كل بلاء. طيب pertanyaannya, tolong sebutkan kepada kami hikmah dari ta'addud. Kata beliau sudah cukup sebenarnya, telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya. Adapun hikmah, dikarenakan salah satunya adalah dikarenakan banyaknya para wanita dibandingkan para laki. Dikarenakan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umam yaumil qiyamah." Nikahlah oleh kalian, dikarenakan aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hari kiamat. Dan juga dikarenakan banyaknya para wanita, yang dimana apabila seorang wanita tidak dinikahi, dia bisa terseret kepada perkara-perkara yang buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perkara tersebut. Akhun yaqul mahmul liwat. Al-liwat fahishatun azimah wa jurmun kabir, wa qad tawa'ada Allah subhanahu wa ta'ala wa qad fa'ala bi بأصحاب هذه الفاحشة ما لم يفعل بغيرهم. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهكذا أدلة ما استحضر الآن القرآن. على كل فاحشة عظيمة وجرم كبير، وهو يعتبر من أعظم الفواحش ومن أعظم المنكرات ومن أعظم الجرائم. Kemudian pertanyaan berikutnya, Syekh ditanya tentang hukum homoseks. Beliau menjawab bahwa homoseks adalah dosa yang sangatlah besar, yang paling keji dan paling hina. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, telah mengazab suatu kaum yang mereka terjerumus di dalamnya dengan ancaman, dengan suatu azab yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkannya, tidak merasakannya kepada umat sebelumnya. Sama dalam Al-Quran, ma sabakakum biha min ahad minal alamin. Kalian, yaitu kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak ada yang mendahului kalian dari perbuatan tersebut dari alam semesta. Menunjukkan ini adalah adab yang sangatlah pedih. Adapun dari dalilnya aku tidak dapat mendatangkannya sekarang. Waqad qala Allah azza wa jal fi qawmi Lut, innakum lata'atuna al-fahishah ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مجرمون. وكذلك أيضا في آية أخرى مسرفون، وأدلة كثيرة تدل على عظم هذه الفاحشة والجرم العظيم. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kalian telah tentang Nabi kaumnya Nabi Lut, sesungguhnya kalian telah mendatangi suatu perbuatan yang tidak ada yang mendahului kalian dari kalangan alam semesta. Sesungguhnya kalian mendatangi para laki-laki dari selain para wanita. Akan tetapi kalian adalah umat yang tusrifun, yang berlebih-lebihan. Dalam ayat yang lain, tusrifun apa yang selainnya? Mujrimun, tayyib. Akan tetapi kalian adalah kaum yang durhaka. Dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangatlah keji dan juga termasuk dari dosa yang sangatlah besar. Akhun yaqul, hal yajuzu lil mar'ah idza arada ar-rajul an yandura ilaiha bighairi mahram. Ini fi makan wahid bidun mahram. أما بدون محرم فلا يجوز لأنها ليست زوجة في ذلك الحال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والخلوة بها ربما ذريعة إلى الفتنة والشر، وعلى هذا لا بأس أن ينظر إليها مع وجود محرم لها، وينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها الوجه والكفين والقدمين، لأنه يعني علامة حسن المرأة جم من غيره. Pertanyaannya, apakah boleh untuk seseorang melihat calon yang mau dinikahi, perempuan yang mau dinikahi, sedangkan tidak ada mahramnya? Beliau menjawab, tidak diperbolehkan, dikarenakan telah datang dalil pelarangan tentang berkhulwah, yang dimana khulwah adalah salah satu wacana atau salah satu sebab yang dapat mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Oleh karena itu, apabila hendak untuk dilihat, maka hendaknya dia bersama dengan mahramnya, kemudian juga dia melihat pada perkara-perkara yang mengundangnya untuk menikahi para wanita, seperti wajahnya, kedua telapak tangannya, dan juga kedua telapak kakinya atau kedua kakinya. Taib, yang dimana tempat-tempat tersebut adalah tempat yang menunjukkan tentang keindahan atau kecantikan seorang wanita dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Wainkan nama indahu ma'ala annal mar'ah fi masafah wal ahluha fi masafah ba'idah. أما إذا يعني لم توجد، فإذا لم يوجد للمرأة محرم، كأن يكون مثلا في بلدة أخرى أو في دولة أخرى أو في أماكن بعيدة لا يستطاع، وهو يريد لا ولا بد النظر إليها، بقي أمر قد سألني بعض الإخوة في دماج، إذا كانت مثلا جالسة أو كذا في بيت زوج أختها، هو ما هو محرم لها، لكن مع وجود أختها في البيت لا بأس أن مثلا يوضع، مثلا يقال للرجل ادخل الغرفة وهي تخرج إلى الباب ينظر إليها بدون أخذ ولا رد ولا كلام ولا أيضا يعني من هذا، حتى لا تحصل الفتنة، ثم بعد ذلك ترجع لا بأس، ما حصلت الخلوة التامة والله أعلم. هذا عند الضرورة القصوى إذا لم يوجد لها محرم، لكن هنا لها محرم، ما لها محرم لكن تسكن أو لها أن تجلس في بيت أختها مثلا وأختها مزوجة، فيقال للخطيب ادخل الغرفة، دخل يقال لها يعني خرجي إلى الباب ينظر إليها إلى وجهها إلى قدمها إلى يعني يديها، ثم بعد ذلك تنصرف، وبعد ذلك إذا كان له استفسار يستفسر من غيره. طيب، kemudian bagaimana kalau wanita tersebut tinggal di suatu tempat yang jauh dari mahramnya, sehingga tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk perginya atau kembalinya perempuan tersebut kepada mahramnya? Maka beliau menjawab, apabila seperti kalau memang tidak ada mahramnya akan tapi dia tinggal di rumah saudarinya yang dimana saudarinya itu memiliki suami, maka tidak mengapa untuk dikatakan kepada sang pelamar untuk masuk dalam kamar, kemudian dikatakan juga kepada sang wanita untuk berdiri di pintu, yang dimana laki-laki tersebut melihat kepada wajahnya, kedua tangannya dan juga kakinya, tanpa adanya bincang-bincang, adanya sentuh-sentuhan ataupun dari perkara yang selainnya. Kemudian adapun setelah itu dari pembicaraan-pembicaraan lain, maka dilakukan antaranya dan juga antara selain dari wanita tersebut. Ini yang saya nampak, katanya beliau telah pernah juga ditanya di Dammaj. Ini yang nampak bagi beliau, wallahu a'lam. قال هل ماذا هل نسمع محاضرة بعض الذي قد وقع فيه الواقع. لهم حاضرات بعض منهم قوة في الدعوة يا أخي ابتعد عن هؤلاء وعن مجالسهم وعن الاستماع لهم وعن الالتفاف حولهم وعن دبورهم فمن قد حصل منه هذه البلية فالحمد لله سينيق الله سبحانه وتعالى من فضله وأهل السنة كثير وأهل الخير كثير والأشرطة كثيرة وعندك الخير ما تحتاج إلى هذا أي نعم فلا أنصحك أن تسمع له ولا أن تحضر له ولا أن تجالسه وأن تبتعد عنه تبعد غيرك عنه. Pertanyaannya, apakah boleh untuk kita mendengarkan nasihat ataupun menghadiri majlisnya orang yang pernah terjatuh dalam perkara liwat? Maka beliau menjawabkan, saya nasihatkan untuk engkau menjauh darinya. Jangan engkau duduk bersamanya, jangan engkau mendengarkan ucapannya, jangan engkau duduk di majlisnya. Di sana ahlus sunnah sangatlah banyak, di sana ada kaset-kaset, di sana ada muhadzamah yang dari yang lainnya, maka aku menasihatkan kepada engkau menjauh darinya dan menjauhkan orang-orang darinya. Ini ringkasannya. Ya, ينظر الى هات سيارة يصورها يعني يصورها ثم ينظر إليها يعني تصور نفسها وهو يصورها نفسها تصور نفسها هذا ما يجوز ويحرم وقد ارتكب محاذير المحظور الأول أنه صور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المصورين وقد حصل فساد من وراء هذا كثير فبعض الناس ربما يصور امرأته ويأتي آخر يأخذ الجوال ونظر إلى هذا ونسخه في أخرى ثم تداوله الناس وإذا به يقول أتدري من امرأته هذه المرأة زوجة من يقال زوجة فلان تداول الناس وحصل الطلاق والفراق وحصل على هذا يحرم ولا يجوز التصوير لا لها ولا له لا أن يصورها ولا أن تصور نفسها لما سمعتم الأدلة كثيرة في هذا جدا تحريم التصوير هذا أمر الأمر الثاني ربما يتزوجها وما يراها إلا في الشارع بعدين على لوحة ساعة على مقدار هذا المسجد أي نعم في الشارع معلقة أي نعم وهي زوجته فلا يفعل وربما تكون هناك محاذير كثيرة أيضا وأيضا يعني يؤدي هذا إلى يعني إلى التسلسل يعني من شخص إلى آخر كما تقدم. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan cara memandang atau nazar kepada wanita dengan melihat fotonya? Yang dipaham beliau gambar, foto. Nanti kita sebutkan di sini. Baik. Kata beliau, perkara ini telah tidak dibolehkan dikarenakan terkandung di dalamnya penyelisihan-penyelisihan yang banyak, yaitu adanya foto, baik itu untuk dia memoto dirinya sendiri ataupun dipoto oleh orang lain. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu al-musawwirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat atau mengutuk orang-orang yang memoto. Dan juga bisa saja foto yang dia buat itu dia akan jatuh pada orang yang lain. Kemudian orang yang lain akan menyebarkannya. Sampai para orang-orang akan menyebarkan fotonya sang wanita. Kemudian disebarkan di kalangan para manusia. Mereka sebutkan, kalian tahu? Apakah kalian tahu foto siapakah ini? Dan siapakah suaminya? Yang dimana penyebabnya akan, perkara tersebut akan menyebutkan syikok. Perceraian antara mereka berdua. Dikarenakan telah tersebar bahwa dia telah seperti itu dan seperti itu. Ini salah satu perkara. Kenapa bil kamera? Walau bil kamera, kullu hadha at-tasuir muharram, sawa'an fi bi kamera aw bi ghair dhalik. Kullu hadha muharram. Wa li hadha law sa'alna 'ammi ayna tadhhab ya fulan, qala adhhab atasawwar. 'Inda man 'ind kamera, sawa'an fotografiya aw ghair dhalik. Ay na'am, na'am dhukira ba'd 'an ba'd ahli al-'ilm يعني كلام حول هذا لكن هذا قول غير سديد وغير صواب والأدلة ترده، وعلى ذلك عامة أهل العلم، التصوير محرم بأي طريقة كانت. بقي ما يلجأ إليه جواز، يعني كما نقول الآن، أو بطاقة أو نحو ذلك مثل هذه، هذه أنت يعني قد ألجئت إليها، والإثم على من ألجأ. طيب kemudian bagaimana kalau dengan cara kamera? Kata beliau juga demikian, tidak diperbolehkan yang seperti demikian dikarenakan ada taswir di dalamnya. Baik itu dia mengambil kamera pada fotografer ataupun yang selainnya, maka tidak diperbolehkan. Adapun sebagian para ulama ada yang membolehkannya, akan tetapi dalil-dalil membantahnya. Dalil-dalil membantahnya. Bagaimanapun keadaannya, selagi itu masih termasuk dari pengambilan gambar, maka tidak diperbolehkan. في لا قد كما تقدم قبل أن العرس يكون بعد الدخول، هذا والصواب في خلاف، لكن هذا والصواب أن والأدلة تدعمه أن الوليمة تكون بعد الدخول بالمرأة. إذا حصل خلص انتهينا، لكن لا يفعل وينصح يعني المسلمون بهذا أنهم لا تكون الوليمة إلا بعد العرس، فإن قد حصل منه هذا فإن شاء الله من حين علم لا يفعل مرة ثانية. إيش عد؟ له زوجة. وهي موظفة في الحكومة. أما بالنسبة إن كان هذه المرأة له منها أولاد فيحاول ينصحها وينظر من ينصحها من أبي أقاربها كأبيها أمها أقارب يعني بعض النساء، فإن انتصحت فالحمد لله، وإن لم تنتصح يطلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أي نعم، بما أنها لا تذعن لكلام زوجها فهي تعتبر أولا عاصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وأدلة كثيرة في هذا الباب. وعلى هذا يعني يحاول معها النصح، فإن حصل الخير فالحمد لله، وإن فيترك طلق. Pertanyaannya, seorang laki-laki memiliki seorang istri yang dimana istrinya itu bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, yang dimana dalam kerjaannya terdapat beberapa perselisihan dalam agama seperti adanya percampur bauran dan selainnya. Apakah boleh untuk dia menceraikannya? Maka beliau menjawab, dia berusaha untuk menasihatinya. Berusaha untuk menasihatinya dan juga berusaha untuk mencarikan orang agar menasihatinya, baik dari bapaknya sendiri ataupun dari saudaranya ataupun dari kerabat-kerabatnya atau siapa yang dilihat dari kalangan wanita yang mampu untuk menasihatinya. Apabila dia mendapatkan nasihat maka alhamdulillah, apabila tidak maka tidak mengapa untuk dia menceraikannya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan min." Orang siapa meninggalkan suatu perkara karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik dari perkara tersebut. Dan juga dikarenakan perempuan tersebut adalah perempuan yang bermaksiat, yang bermaksiat kepada suaminya, sedangkan kepada Allah dan juga kepada suaminya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dia keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran li ahadin ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku adalah seorang yang memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada seorang yang lainnya, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. طيب الوقت كم بقي من الوقت؟ ساعة. استريحون تتضاون وكذا لا بس. أما نحن سهل لكنكم أنتم تتعبون مرة بعد أخرى كذا. إلى هنا حفظكم الله. جزاك الله خيرا. لا بس سلحة أيام اليوم أسئلة طيبة. طيبة مثل هذه تعرف حسي لك هدار حسي لك دور لك عالم فلان وهدار فلان. أيوة لا بس أنتم ضروا الأسئلة الطيبة. جزاك الله خيرا حفظك الله. الحمد لله. الحمد لله.